Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Alhamdulillah, pada kajian-kajian yang lalu kita sudah membahas beberapa akidah ya tentang pokok-pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana seseorang tidaklah disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai dia mengimani perkara-perkara tersebut. Di antara perkara yang harus dia imani dan dia yakini seyakin-yakinnya adalah beriman melihat Allah pada hari kiamat. Harus kita imani. Kita orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan melihat Allah itu adalah nikmat yang paling besar. Melihat Allah adalah nikmat yang paling besar. Masuk surga nikmat, tetapi masih ada nikmat yang lebih besar, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun orang-orang Mu'tazilah, mereka mengingkari bahwa Allah tidak akan, atau kita tidak akan melihat Allah pada hari kiamat. Nah, barakallahu fiik. Entah dari mana datangnya perkataan tersebut. Yang jelas hadisnya sangatlah banyak, atau ayatnya juga sangat banyak yang menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kata Allah? Wujuhu yauma idin nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah orang-orang yang beriman berseri-seri ya. Ila rabbiha nadhirah, karena melihat Rabb mereka. Kalimat ila ya, di dalam bahasa Arab kalimat ila apabila disandingkan dengan penglihatan, maka melihat secara langsung dengan mata. Ya, apabila ada kata ila yang kemudian terhubung dengan kata melihat, melihat secara nyata dengan kasat mata. Nah, barakallahu fiik. Kemudian di dalam hadis yang lain, di dalam hadis disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para penduduk surga, ala uzidukum, maukah kalian aku tambah nikmat untuk kalian? Maka mereka penduduk surga menjawab, ya Allah, ala sabayata wujuhana, bukankah engkau telah putihkan wajah-wajah kami? Wa adkhaltana al-jannah, engkau telah masukkan kami ke dalam jannah. Mau nikmat apa lagi? Kurang, enggak ada nikmat lagi, gitu kan? Ini sudah luar biasa, engkau telah masukkan kami ke dalam jannah. Kemudian dibukalah hijab penghalang antara diri mereka dengan Allah, maka mereka mengatakan ini adalah nikmat terbesar, yang tidak ada lagi nikmat yang lebih besar. Nah, barakallahu fiik. Kemudian berikutnya, mengimani mizan. Apa itu mizan? Timbangan. Harus kita imani dengan seyakin-yakinnya bahwa di akhirat ada timbangan. Ya, ada timbangan yang menimbang kebaikan dan keburukan kita semua, pasti terjadi. Tidak seperti orang-orang Mu'tazilah yang mereka mengatakan tidak ada yang menimbang kecuali para tukang, para pedagang. Iya. Allah tidak butuh dengan timbangan. Siapa bilang? Memang Allah tidak butuh, tetapi telah disebutkan di akhirat akan ada timbangan. Allah enggak butuh, Allah sudah tahu. Tetapi di antara hikmahnya, Allah memperlihatkan hamba itu dengan timbangan kebaikan dan keburukannya. Sehingga tidak ada lagi yang protes, kenapa saya masuk neraka? Kenapa saya masuk surga? Sebab mereka dengan jelas melihat timbangan kebaikannya lebih banyak atau timbangan keburukannya lebih banyak. Nah, sehingga tidak ada protes, ya, tidak ada protes pada hari itu karena hamba itu melihat dengan mata kepala sendiri timbangan kebaikannya dan keburukannya ditimbang. Kalau Allah mau berkehendak masuk tanpa ditimbang. Nah, Allah tidak butuh, tetapi supaya hamba itu tidak merasa terzolimi ketika masuk neraka. Oh iya, keburukan saya ternyata lebih banyak. Dosa saya lebih banyak. Nah. Kemudian akidah yang berikutnya yang harus diimani, bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada para hamba-hambanya. Ya. Kata Rasulullah, Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa penterjemah langsung. Ustaz, kita belum bisa bahasa Arab. Iman kita yang akan menjawabnya. Iman kita yang akan menjawabnya. Sekalipun dia orang Arab yang setiap harinya bahasa Arab, kalau dia seorang kafir, maka dia tidak akan bisa menjawab ya pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hendaknya kita janganlah mati kecuali dalam keadaan beriman. Nah. Kemudian berikutnya pembahasan baru, al-imanu bil haudi wa sifatuhu. Al-imanu bil haudi wa sifatih. Beriman dengan telaga dan sifatnya. Ya, harus kita imani, harus kita yakini bahwa nanti di padang mahsyar, ketika berkumpul nanti di padang mahsyar, ada ya telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi mempunyai telaga yang akan dia minum dan umatnya minum. Nah, begitu juga dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai telaga yang telah Allah siapkan dan juga ya barakallahu fikum telaganya Rasul adalah telaga yang paling besar di antara telaga-telaga yang ada. Nah, maka apa yang akan disebutkan di dalam hadis di sini harus kita imani tentang adanya telaga dan juga sifatnya seperti apa. Wal imanu bil haud. Di antara akidah Ahlus Sunnah adalah beriman dengan adanya telaga. Wa anna li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haudun yaumal qiyamah. Yaitu meyakini bahwa Rasulullah mempunyai telaga pada hari kiamat. Taridu alaihi ummatuh, yang akan diminum oleh umatnya. Taridu meminumnya. Nah, arduhu luasnya mislu tulihi, sama seperti panjangnya. Masih rota syahrin, seukuran perjalanan satu bulan. Nah, jadi panjangnya sama dengan lebarnya, persegi berarti ya, yaitu seukuran perjalanan satu bulan. Nah, kalau kita berjalan, melakukan perjalanan selama satu bulan, maka segitulah panjangnya dan segitu pula lebar telaga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Panjang dan lebarnya sama-sama, seukuran satu bulan perjalanan. Subhanallah. Iya. Lampung, Lampung Musari. Berenang. Lampung mau paling 9 jam sudah sampai. Jalan kaki. Naik. Mungkin wallah alam karena zaman dulu enggak ada pesawat gitu kan. Iya. Mungkin seukuran perjalanan apa? Perjalanan pakai unta. Ya? Unta atau kuda. Nah. Barakallahu. Dari Mekah ke Madinah. Bukan dari Mekah, dari Madinah ke Son'a ke Yaman itu sekitar satu bulan. Perjalanan dengan mobil itu kurang lebih satu hari satu malam. Berarti perjalanan satu hari semalam dengan mobil kurang lebih segitulah satu bulan. Akan disebutkan di sini. Jadi ini harus kita imani. Rasul mempunyai telaga yang kita umatnya insya Allah akan minum dari telaga tersebut. Dalam riwayat, siapa yang telah meminum air telaga Rasul, maka dia tidak akan merasakan kehausan untuk selama-lamanya. Subhanallah. Semoga Allah rizkikan kita dengan telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Yang harus kita imani juga, aniyatuhu ka'adadi nujumis sama. Bejana-bejananya atau gelas-gelasnya sebanyak bintang di langit. Kita bisa tidak menghitung bintang di langit? Tidak bisa. Sangat banyak. Begitu pula dengan gelas-gelas telaga tersebut. Banyaknya sebanyak bintang di langit. Ya, alama sohat bihil akhbar wal asar min ghairi wajh. Sesuai dengan hadis yang telah sampai tentang sifat telaga Rasul. Nah, panjangnya seukuran sebulan, begitu pun dengan luasnya. Kemudian gelas-gelasnya sebanyak bintang di langit. Dalam suatu hadis disebutkan lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Ya, ini diantara sifatnya, lebih manis daripada madu dan lebih putih daripada susu. Nah, dan tidak akan merasa kehausan orang-orang yang telah meminumnya. Lalu bagaimana jika seandainya orang yang minum tersebut nanti dia dihisab dan dengan dimasukkan ke dalam neraka, karena dia umatnya akan minum dari air telaga. Namun karena dia mungkin melakukan suatu dosa yang qadarullah, dosa tersebut tidak diampuni oleh Allah, hingga kemudian dia dihukum di neraka, maka ada ulama yang mengatakan sekalipun dia dihukum di neraka, tetapi tidak merasakan kehausan. Nah, tidak merasakan kehausan. Tapi mungkin anggota tubuhnya yang lain yang merasa tersiksa, tapi dia tidak merasakan kehausan. Wallahu a'lam. Penjelasan dari perkataan Al-Imam Ahmad tadi, itu perkataan Imam Ahmad. Nah, tetapi beliau menjelaskan dari suatu hadis, ya, menukil dari suatu hadis. Kata beliau, pensyarah Syekh Rabi, wal imanu bil haud, beriman dengan adanya telaga. Hadza minal aqaidil lati yajibu ayyu min bihal 'abdu. Ini adalah akidah yang wajib diimani oleh setiap hamba. Wajib setiap hamba mengimani, tanamkan dalam hati. Di akhirat nanti, di padang mahsyar nanti ada telaga. Waqad waradat fil haudi ahadits balagat haddats tawatur, bahkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang adanya telaga ini mencapai derajat mutawatir. Ya, hadis yang menjelaskan tentang telaga sampai derajat mutawatir. Mutawatir itu di atas hadis sahih. Ya, periwayatnya banyak, sangat masyhur, sangat terkenal. Seperti Al-Qur'an, mutawatir, tidak ada yang meragukan kesahihannya. Di mutawatir itu diriwayatkan oleh sekian banyak sahabat. Nah, ini sudah masyhur, tidak diragukan lagi. Kata Rasulullah, anna masiratahu syahrin. Ya, perjalanan satu bulan untuk panjang dan luasnya. Watuluhu wa urduhu sawa, panjang dan lebarnya sama, seukuran satu bulan. Di dalam hadis disebutkan, yaitu perkiraan dari Madinah ke Son'a. Perkiraan dari Madinah ke Son'a. Nah, wa min Aylah ila Son'a, dari Aylah suatu daerah ke Son'a. Jadi perjalanan satu bulan. Fahuwa mimma akramallahu bihi Muhammad. Ini adalah bentuk pemuliaan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya atau sungguh kami telah memberi untukmu al-kautsar, ya, kebaikan yang banyak. Fasholli lirabbika wanhar, maka salat dan berkurbanlah untuk Rabbmu. Dan sesungguhnya yang terputus darimu, orang-orang yang membencimu adalah orang-orang yang terputus. Yang dimaksud Al-Kautsar di sini adalah Al-Haud. Kebaikan yang banyak dalam Al-Kautsar di sini. Al-Kautsar maksudnya apa? Telaga pada hari di Arasat Yaumul Qiyamah. Nah, dan ini adalah sebaik-baiknya nikmat yang Allah berikan kepada hamba dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Rasul? Siapa yang akan pertama kali minum air telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hah? Dari umatnya. Hah? Yang berbanyak sedekah, masya Allah. Abu Bakar Siddiq, sahabatnya, bukan penduduk Yaman, ya, yang pertama kali meminum dari telaga Rasul setelah Rasul itu dari umatnya adalah Ahlul Yaman, penduduk Yaman. Nah, disebutkan dalam hadis ya bahwa yang pertama kali minum dari telaga Rasul adalah Ahlul Yaman. Termasuk juga orang-orang yang sudah meninggalkan negaranya dan menetap atau berdomisili di Yaman. Kita orang Indonesia, tapi sudah meninggalkan Indonesia, menetap di Yaman sampai mati. Dia digolongkan sebagai penduduk Yaman. Wallahu a'lam. Apakah ada orang-orang yang tidak akan meminum atau terhalangi dari minum telaga? Ada. Disebutkan, waroda anna unasan yutrodun anhu. Ada orang-orang yang terusir. Ada orang-orang yang terusir dari minum telaga Rasul. Siapa? Humul murtadun, orang-orang murtad. Orang-orang murtad terhalang dari minum telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yulhaqu bihim ahlul bid'ah aidon. Dan termasuk juga yang tidak akan meminum air telaga tersebut ahlul bid'ah, orang-orang yang suka melakukan kebid'ahan. Lihat, betapa besar ancaman bagi orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Apa penyebabnya? Akan kita baca. Dzakara hadzal Qurtubi wa ghairuh. Setelah disebutkan dalam hal ini oleh Al-Imam Al-Qurtubi dan yang lainnya bahwa orang-orang yang murtad dan pelaku-pelaku kebid'ahan tidak akan meminum air dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa naqala dzalika Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya. Dan telah dinukilkan pula oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Berkata Bukhari, "Ana murad bil ladzina yuzaduna 'anil haud wa yaqul Rasul sallallahu alaihi wasallam." Nah, yang dimaksud oleh Bukhari adalah orang-orang yang tidak akan meminum air telaga Rasul, yaitu tadi ahlul bid'ah dan orang-orang yang murtad. Nah, berkata Rasul, "Ashabi ashabi, dahulukanlah sahabatku, sahabatku." Nah, qala innahum ahlur riddah. Ya, di antara yang tidak akan meminum itu orang-orang yang murtad. Wa adkhala fihim ghairuhu ahlul bid'ah. Juga digolongkan yang tidak akan meminum adalah orang-orang yang melakukan kebid'ahan, yaitu yang mengada-adakan perkara baru di dalam agama. Qala, kenapa? Li'annahum ahdatsu ba'dah, karena mereka mengada-adakan perkara baru di dalam agama setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sudah wafat berarti syariat Islam sudah sempurna. Maka hendaknya kita berdakwah, menyampaikan ilmu sesuai ilmu yang telah disampaikan oleh Rasul. Kalau Rasul tidak pernah melakukan, maka jangan kita berbisaan menambah-nambahi. Nah, kenapa? Karena berarti secara tidak langsung kita sudah menuduh Rasul menyembunyikan kerasulan, belum menyempurnakan kerasulan. Sebab Allah Ta'ala telah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Ya, ayat terakhir, ayat Quran terakhir yang turun itu ini. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Enggak ada lagi ayat yang turun setelah ayat Al-Ma'idah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum ini. Nah, berkata Al-Imam Malik, man ibtada'a fil islami bid'atan yarahu hasanah faqad za'ama anna muhammadan khana risalah. Kata beliau, siapa yang melakukan perkara baru di dalam agama dan dia menilainya baik, maka sungguh dia telah menuduh Rasulullah mengkhianati kerasulan. Ya, kemudian beliau membaca, pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Allah telah katakan telah sempurna. Maka kalau kita masih menambah-nambah, seakan telah menuduh Rasulullah belum menyempurnakan risalah ini, sehingga harus kita tambah ataupun kita kurangi. Nah, fa ahlul bid'ah ahdatsu ba'da Rasul, maka orang-orang yang melakukan kebid'ahan mengada-adakan perkara baru setelah wafatnya Rasul. Limadza taradu atau limadza turidu, kenapa mereka terusir? Li'annahum ghayyaru dinallah, karena mereka telah merubah agama Allah. Dengan anggapan ini kan bagus, ya kan? Ini kan membaca Yasin bagus, ya. Bagus, tapi mengkhususkan hari tertentunya ini yang apa? Tidak bagus. Nah, mengkhususkan hari tertentu ini yang tidak bagus. Nah. Atau perkara-perkara bid'ah yang lainnya banyak. Nah. Kenapa? Li'annahum ghayyaru dinallah, karena mereka telah merubah agama Allah, mengkhususkan apa yang tidak dikhususkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ahdatsu fihi ma laysa minhu, dan melakukan perkara-perkara baru yang bukan bagian dari agama. Ya, agama tidak mengajarkan, tidak mensyariatkan, tetapi dia tambah-tambahi atau dia kurang-kurangi. Nah. Wa anna li rasulillahi haudan yaumal qiyamah taridu alaihi ummatuh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai telaga pada hari kiamat yang akan diminum oleh umatnya. Arduhu mislu tulihi, yang luasnya sama dengan panjangnya. Masirata syahrin, seukuran perjalanan satu bulan. Aniyatuhu ka'ada dinujumi sama, gelas-gelasnya sebanyak bintang di langit. Minaz zahabi wal fiddah, yang terbuat dari emas dan perak. Kama Qala fi hadis Muslim, sebagaimana hadis Muslim. Nah, wallahu taala a'lamu bissawab. Ini yang dapat kita sampaikan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin.